534. Karena hadis yang ke-531 dan 532 532 dan 533 adalah hadis yang lemah atau dhaif, sehingga tidak disyarah oleh Syekh Zaid rahimahullahu taala. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, beliau asy-syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Mankhali rahimahullah hanya mensyarah, menjelaskan hadis-hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Karena di dalam kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala yang dikumpulkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada hadis yang sahih dan ada hadis yang dhaif, dan Syekh Zaid hanya mensyarah atau menjelaskan hadis-hadis yang sahih dan dikumpulkan dalam kitab ini, kitab Al-Aun Al-Aunul Ahadits Shamat. Qala al-Malik rahimahullahu taala, babul iyadati minar ramat. Bab yang berkaitan dengan al-iyadah minar ramat, mengunjungi orang yang sakit, yang mana sakitnya itu dikarenakan ar-ramat. Apa itu ar-ramat? Ar-ramat adalah maradun yusibul ain rubbama at'afal ibsar. Ar-ramat adalah suatu penyakit yang menimpa mata. Naam, penyakit yang menimpa mata seseorang, yang terkadang naam bisa menyebabkan lemahnya penglihatan. Dan terkadang juga jalal ibsar ma'duman idza shadda ramat, dan bahkan terkadang juga bisa menyebabkan kebutaan, hilangnya penglihatan, atau dalam bahasa kita disebut dengan penyakit katarak naam yang ada pada mata. Yang mana Imam Bukhari rahimahullahu taala naam ingin memberikan tanbih dengan adanya bab ini, naam memberikan tanbih bil adna alal a'la, dengan perkara yang lebih ringan kepada perkara yang lebih berat. Maksudnya ketika penyakit itu adalah penyakit yang ringan, hanya sakit mata yang ada pada seseorang, maka di sini juga disyariatkan di dalam Islam untuk mengunjungi saudaranya yang terkena penyakit mata tersebut, meskipun hanya penyakit ringan, penyakit sakit mata. Terlebih ketika di situ saudaranya sakit dengan penyakit yang berat, di situ juga disyariatkan untuk dijenguk. Artinya tidak ada perbedaan apakah itu penyakit yang ringan sakit mata atau penyakit yang berat yang lainnya. Maka di sini terdapat bantahan kepada mereka orang-orang yang menganggap bahwasannya naam orang yang sakit yang berhak untuk dijenguk itu hanya orang yang sakit dengan penyakit yang berat saja. Adapun penyakit ringan itu tidak perlu dijenguk, atau ketika dijenguk tidak memiliki keutamaan. Tidak, bahkan semuanya sama, meskipun itu hanya penyakit mata, penyakit yang ringan itu juga memiliki keutamaan bagi orang yang menjenguk saudaranya dengan penyakit tersebut. Bahkan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala mengatakan, wa hadza amrun masyhur bainal awam talaqahu ba'dhum an ba'd. Anggapan yang demikian bahwasanya orang yang terkena penyakit dengan penyakit ringan itu tidak perlu dijenguk, ini adalah ucapannya mereka orang-orang awam yang mereka ambil sebagian mereka dari sebagian yang lain. Maka di sini mualif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin memberikan tanbih atas hal yang telah tersebut, hal yang telah tersebar tersebut di kalangan orang-orang awam. Di sini beliau membawakan hadis yang pertama, qala haddatsana Abdullah ibnu Shalih wa ibnu Yusuf qala haddatsana Al-Layth qala haddatsani Yazid ibnu Al-Had an Amr maula Al-Muthalib an Anas radhiyallahu ta'ala, dari Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman, idza btalaituhu fi habibataihi yuridu ainai thumma sabara awattuhul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi ini yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, idza btalaitu, ketika aku menguji hambaku, aku memberikan cobaan kepada hambaku, bi habibatai, dengan kedua matanya, yuridu ainai, yang dimaksud dengan habibatain, dua kekasihnya, dua perkara yang dia cintai, itu adalah maksudnya adalah kedua mata. Tsumma sabara awattuhul jannah. Kemudian dia bersabar atas ujian yang menimpa tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan, aku akan menggantikan untuknya adalah al-jannah. Ketika salah seorang dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ditimpa penyakit pada kedua matanya sehingga dia buta atau yang semisalnya, kemudian dia bersabar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut, maka di hari kiamat kelak dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Idza btalaituhu bihabibatai, ketika aku uji dia dengan aku berikan penyakit pada kedua matanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-habibatain, Allah mensifati al-ainain, kedua mata itu dengan habibatain. Dan di dalam hadis yang berikutnya, naam, Allah Subhanahu wa taala menyebut kedua mata dengan karimatain, dua hal yang mulia. Naam, maka di dalam dua pensifatan ini, baik dengan al-habibatain atau al-karimatain, dua perkara yang mulia atau dua perkara yang dicintai oleh seseorang. Naam, ini menunjukkan tentang dalalah ala syarafil ain wa fadliha. Ini menunjukkan tentang mulianya al-ain, sebuah mata, dan keutamaan yang ada padanya. Bahkan wa asyraful ahwas wa afdaluha sya'nan. Bahkan yang namanya al-ain, mata, itu adalah anggota tubuh seseorang yang paling mulia dan yang paling memiliki keutamaan yang agung. Oleh karena ini di dalam masalah adiyah, di dalam masalah pembayaran diyah, denda bagi orang yang melukai orang lain, itu ditetapkan di dalam syariat, ketika seseorang dibunuh, maka diyahnya adalah sempurna, berapa 100 ekor unta. Dan ketika ada seseorang yang melukai sebuah mata saudaranya, maka diyah yang harus dibayarkan adalah separohnya. Satu buah mata itu diyahnya dengan separuh diyah, separuh diyat. Wa idza fuqi'a 'ainaihi fadiyatun kamilah. Apabila dia melukai kedua matanya, menghilangkan dua buah mata, maka diyatnya harus dibayar sempurna. Nah, ini kedudukan al-'ain, sebuah mata bagi seseorang itu adalah memiliki keutamaan yang besar dan memiliki keutamaan yang agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjikan al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang ditimpa penyakit pada kedua matanya. Kemudian hadis yang kedua, qala haddatsana Khattab qala haddatsana Ismail an Thabit ibni Ajlan wa Ishaq ibni Yazid qala haddatsana Ismail qala haddatsani Thabit anil Qasim an Abi Umamah, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, idza akhadtu karimataika fasabarta inda shadmah wahtasabta lam arda laka thawaban dunal jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, idza khattu karimataik, ketika aku mengambil kedua matamu, ketika engkau aku uji dengan hilangnya kedua penglihatanmu, engkau tidak bisa melihat penyakit ada di dekat kedua matamu. Fasabarta inda sadamah, kemudian engkau bersabar inda sadamah, ketika di awal kali musibah. Wahtasabta, dan engkau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lam aradzalaka sawaban dunal jannah. Aku tidak ridho bagimu sebuah ganjaran atau balasan melainkan al jannah, ay melainkan surga." Ini semakna dengan hadis yang sebelumnya. Lam akan tapi surganya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang diuji dengan hilangnya kedua penglihatannya, diuji dengan penyakit yang ada pada kedua matanya, itu harus disyaratkan padanya as-sabr, kesabaran. Dan kesabaran itu tidak hanya naam datang setelahnya, akan tapi kesabaran itu harus betul-betul muncul in the sodamah, ketika di awal kali musibah itu datang. Naam ay fi awalil amr, kesabaran yang telah ada pada awal kali perkara, awal kali musibah itu datang menimpanya. Tidak naam kesabaran yang di akhir perkara, di akhir musibah. Naam ketika di awal dia mengeluh, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran yang demikian disebutkan oleh mereka para ulama ini seperti sabrul bahaim, kesabarannya binatang ternak. Naam, kita lihat binatang ternak ketika dia mendapatkan musibah, dia akan memberontak, dia akan berteriak-teriak, kemudian ketika sudah hilang kekuatannya, hilang daya dan upayanya, baru dia terdiam bersabar atas musibah yang menimpa dirinya. Sehingga kesabaran yang disyaratkan di dalam musibah ini untuk seorang mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah as-sabru inda sadamah, kesabaran yang harus ada ketika di awal kali musibah itu datang, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah kita lewati, innamas sabru inda sadamatil ula, bahwasanya kesabaran yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesabaran yang muncul pada diri seorang hamba ketika dia mendapatkan musibah awal pertama kali dia dapatkan. Ini dua hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu taala. Kemudian apa kesesuaian syahid dari hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu taala di dalam bab ini? Al-iyadati minar ramat, keutamaan menjenguk orang yang sakit, ay sakit mata. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal tadi, bahwasanya beliau Asy-Syarih rahimahullahu taala hanya mensyarah atau menjelaskan hadis-hadis yang memang disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala, sehingga kesesuaian hadis ini ada hubungannya dengan hubungan yang erat dengan dua hadis yang sebelumnya. Meskipun hadis yang sebelumnya itu adalah hadis yang lemah, hadis yang ke-533 dan 532, di sana disebutkan naam tentang hadis Zaid ibn Arqam radhiyallahu ta'ala, yang mana beliau ketika itu tertimpa dengan ar-ramat, sakit pada matanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Kisah ini beliau, sahabat Zaid ibn Arqam, mengalami sakit mata kemudian dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini aslul hadisnya adalah hadis yang sahih. Adapun hadisnya yang diriwayatkan secara panjang itu adalah yang dhaif, dan itu ada pada bab ini, al-iyadah minar ramat. Sehingga jelas kesesuaiannya syahid bahwasanya orang yang terkena dengan sakit mata, meskipun itu hanya penyakit yang ringan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjenguknya, menjenguk para sahabatnya yang terkena dengan penyakit tersebut. Sehingga pada bab atau hadis yang berikutnya, Malik Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan tentang keutamaan dari orang yang tertimpa musibah dengan kedua matanya, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dengan al-jannah. Demikian pula hadis yang ke-533, di situ dikisahkan juga tentang salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sakit atau hilang penglihatannya. Hilang penglihatannya. Dia buta, tidak bisa melihat, dan dijenguk oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Baru setelah itu Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dua hadis ini, yaitu tentang keutamaan dari 6 orang yang mendapatkan musibah pada kedua matanya, hilang penglihatannya, dia mendapatkan balasan berupa al-jannah ketika dia bersabar. Ini sisi pertama, syahid dari apa yang disebutkan oleh mereka para ulama tentang dua hadis ini dibawakan oleh bab di dalam bab al-iyadah minar rahmat. Dan syahid yang kedua, yang bisa diambil juga bahwasannya disyaratkan untuk al-a'id, untuk orang yang menjenguk saudaranya yang tertimpa dengan sakit yang semisal ini, sakit pada kedua matanya, sakit pada kedua matanya, hendaknya dia mengingatkan bagi saudaranya yang sakit tersebut dengan dua keutamaan ini, tentang keutamaan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannah ketika dia mau bersabar, ketika mau dia ihtisabul ajr, mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa dirinya, sehingga dia mendapatkan keutamaan menjenguk orang yang sakit dan keutamaan bisa menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saudaranya, dari apa yang telah diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang bisa kita ambil dari apa yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Adapun bab yang setelahnya, insyaAllah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.